Selamat siang Lumajang. Dengarkan aku, wahai sayangku, dengarkanlah isi hatiku. Hanya kamu semangat hidupku, hanya kamu. Satu pintaku pada dirimu, tempatkanlah indah namaku di hatimu sebagai kekasihmu yang tak pernah sirna. Nyanyi bareng-bareng ya. Tak ada, sungguh tak ada seseorang yang bisa bolang murine ya.